السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah at-tamassuk bi sunnati nabawiyah wa atharuhu karya al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir dari akhir pembahasan kita dari kitab ini, di mana Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menerangkan termasuk di antara pengaruh komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang mengamalkan sunnah menyebabkan dia menolak bid'ah, menyebabkan dia meninggalkan dan menjauhi bid'ah. Sebab as-sunnah, komitmen dengan sunnah dan mengamalkan bid'ah adalah dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan. Kedua hal yang berlawanan. Apabila seorang mengamalkan sunnah, maka dia meninggalkan bid'ah. Demikian pula seorang yang melakukan bid'ah, maka dia meninggalkan sunnah. Semakin banyak sunnah yang dia lakukan, maka dia semakin menjauhkan diri dari bid'ah, sehingga dia benci kepada bid'ah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela bid'ah dengan sabda beliau, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu kesesatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan satu bid'ah yang terpuji. Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Yani kesesatan dan ahlun nar, ahlul dhalal, ahlul bid'ah, mereka adalah ahlun nar. Maka seorang sunni yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin cinta dengan sunnah, dan semakin dia membenci lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Kemudian kita melanjutkan, berkata Al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa min fawaidi tamassuki bis sunnati wa atharihi al hamidah. Dan termasuk di antara manfaat komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengaruhnya yang positif, pengaruhnya yang baik, yang terpuji. Annal mutamassika bis sunnati yakunu qudwatan wa yakunu imaman. Bahwa seorang yang komitmen dengan sunnah, dia menjadi seorang yang dijadikan sebagai panutan. Dan dia menjadi seorang imam. Dia menjadi seorang imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, dengan keteguhannya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami menjadikan dari mereka imam-imam yang mereka mengarahkan manusia, membimbing manusia berdasarkan bimbingan dari kami, berdasarkan ketetapan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka bersabar dan yakin dengan janji Allah tabaraka wa taala. Seorang ahlu sunnah adalah seorang yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah untuk diarahkan kepada penyimpangan. Seorang ahlu sunnah yang mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berilmu tentang sunnah, yang mempelajari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mudah digoyahkan dengan syubuhat, dengan asyubuhat. Pada saat ada seorang yang hendak memasukkan kepadanya pemikiran yang menyesatkan, maka dia segera menolaknya. Kenapa? Dia punya landasan yang jelas. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia mengetahui bahwa ucapan ini bertentangan dengan sunnah, maka dia lebih memilih sunnah. Dia lebih memilih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan siapapun dari manusia. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, laysa bitamwihi, mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'i faqihi. Ilmu itu adalah qala Allah. Firman Allah, bersabda Rasulullah, berkata para sahabat, bukanlah ilmu ketika engkau mempertentangkan antara ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dengan pendapat seorang yang faqih. Maka seorang sunni dia tidak mudah digoyahkan dengan syubuhat, dengan perkataan yang munharif, yang menyelisihi al-haq. Wala yadkhulu ahadun alaihi bi khalal. Maka tidak ada satu orang pun yang mampu memasukkan kepadanya sesuatu yang akan merusak keyakinannya tersebut. Li'anna alladhi yaqumu bil ibadati taqlidan li imamin min a'immatil muslimin qad yadkhulu alaihi ba'dul khalal. Sebab seorang yang menegakkan ibadah, yang menjalankan satu ibadah namun dibangun di atas taqlid, taqlid buta. Yang dimaksud taqlid mengikuti perkataan seorang tanpa hujjah, atau mengikuti seorang yang ucapannya bukan hujjah. Ittiba'u man laysa qawluhu hujjah. Mengikuti perkataan seorang yang ucapannya itu bukan hujjah. Dan tidak ada hujjah dari ucapan manusia kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang yang beribadah dibangun di atas taqlid, bukan di atas dalil. Dia taqlid li imamin min a'immatil muslimin. dia taklid kepada salah seorang di antara imam-imam kaum muslimin, meskipun dia imam. Dia taklid kepada Abu Hanifa, atau taklid kepada Al-Imam Ahmad, taklid kepada Al-Imam Syafi'i, kepada siapa saja dari imam-imam Ahlus Sunnah. Dia tidak melakukan satu ibadah kecuali dibangun di atas taklid. Dia tidak mengerjakan sholat dan gerakan-gerakan sholat melainkan dibangun di atas taklid dari mazhab yang menjadi pegangannya. Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, tidak keluar dia dari kitab yang bermadhab Syafi'i. Apa yang dijelaskan dalam kitab yang bermadhab Syafi'i, maka itulah yang menjadi landasannya. Tanpa melihat dalil. Tanpa melihat dalil. Nah, orang yang seperti ini kata beliau, لِأَنَّ قَدْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْخَلَلِ. Terkadang mudah untuk disusupkan kepadanya sebagian hal-hal yang dapat merusak. Merusak keyakinannya, merusak prinsipnya, merusak ibadahnya. Wa bi kulli suhulatin yumkinu an yuqala lahu ma daliluka ala hadha. Dan sangat mudah sekali, ya, dengan sangat mudah memungkinkan untuk dikatakan padanya, apa dalilmu tentang perbuatan ini? Sudah, kalau sudah dikatakan apa dalilmu, maka bingung dia. Oh, ini yang saya ketahui dari mazhab ini. Saya pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu rasul apa? Dia juga termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib mengikuti Rasulullah. Enggak mungkin dia akan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu rasul. Enggak mungkin. Biasanya alasannya, ya tapi kan beliau seorang imam. Seorang yang sudah membaca sekian banyak ilmu. Yang seorang yang memiliki banyak masyayikh. Naam. Lalu bandingkan dengan Al-Imam Ahmad. Katakan kepadanya, bagaimana dengan Imam Ahmad? Ya, tidak kalah banyak dalam hal masyayikh, dalam hal guru. Lalu kalau duanya berselisih, mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Bingung. Belum lagi imam yang lain. Jika berselisih dengan pendapat Imam Malik, bagaimana? Mereka ini semua imam. Ketika dia mengatakan, oh, saya tetap bermadhab Syafi'i, ini adalah madhab saya. Apa dalilnya seorang fanatik kepada madhab? Hah? Saking fanatiknya sebagian mereka, maka mereka punya ikrar. Mereka mengatakan, ana syafi'iyun, ma hayitu wa in amut, fawasiyati lin nasi ayatashaffa'u. Aku ini madhab Syafi'i. Selama aku hidup, aku bermadhab Syafi'i. Wasiatku kepada seluruh manusia, hendaknya mereka bermadhab Syafi'i. Hambali enggak mau kalah. Ana hambaliyun ma hayitu wa in amut. Fawasiyati lin nasi ayatahambalu. Ana ini seorang pengikut Hambali. Selama aku hidup dan meskipun aku mati. Mati di atas madhab Hambali. Wasiatku kepada manusia agar hendaknya mereka bermadhab Hambali. Yang Hanafi enggak mau kalah. Maliki juga demikian. Ya, sementara tidak ada satupun dari hujjah dari mereka yang menyebabkan mereka fanatik pada suatu madhab kecuali husnul dzan kepada imam, dan itu tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti siapa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian. Yang wajib mengikuti dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti perkataan seorang meskipun dia seorang imam, bahkan meskipun dia salah seorang di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, meskipun dia salah seorang dari para sahabat. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengingkari perbuatan sebagian manusia di zamannya yang lebih memilih perkataan Abu Bakar As-Siddiq, perkataan Umar radhiyallahu anhuma, dan meninggalkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau marah, beliau mengatakan urakum satahlikun. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku melihat kalian ini akan binasa. Aku mengatakan kepada kalian, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Padahal ini sahabat yang mulia, manusia terbaik umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak diperbolehkan seorang lebih memilih ucapannya jika menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan perkataan para ulama? Ulama ulusul, tatkala mereka mengatakan, lalu apabila ada perkataan seorang sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihi sahabat tersebut dalam mengucapkan pendapat, satu pendapat. Lalu para ulama mengatakan perkataan sahabat ini hujjah. Bukankah dia sahabat, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok dikatakan perkataan sahabat yang tidak ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka itu hujjah dan bahkan dianggap sebagai ijma' sukuti apabila perkataan sahabat tersebut menyebar dan diketahui oleh mayoritas kaum muslimin namun tidak ada yang mengingkarinya, menunjukkan bahwa itu ijma' sukuti. Mengapa para ulama mengatakan demikian? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal perkataan para sahabat bukan hujjah. Bukan hujjah. Oleh karena itu, jika para sahabat berselisih, sebagian berpendapat dengan satu pendapat yang menyelisih pendapat para sahabat yang lain, maka tidaklah pendapat sebagian mereka menjadi hujjah terhadap sebagian pendapat yang lain. Namun mengapa para ulama mengatakan jika ada perkataan sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya, lalu kemudian perkataan sahabat tersebut dijadikan sebagai hujjah? Bukan karena perkataan sahabat itu tentu di bawah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilihat dari kedudukan beliau sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilmu mereka tidaklah bersumber kecuali dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang terbelakang, ya, ilmunya dari macam-macam. Dia mengambil dari Syekh Fulan, mengambil dari Syekh Fulan. Tapi para sahabat, secara umum ilmu mereka diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, mereka tidaklah mengucapkan satu ucapan melainkan mayoritasnya mereka mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga apabila ada di antara para sahabat yang mengeluarkan sebuah pendapat atau menyebutkan satu ucapan yang tidak ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka melihat dari kedudukan sahabat yang mayoritasnya bahwa mereka tidak mengambil ilmu dari kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besarnya jauh lebih besar. Ditambah lagi tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat. Ya, maka ini menunjukkan kekuatan bahwa sahabat tersebut tidak mengucapkannya melainkan kemungkinan besar dia mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu para ulama menganggap perkataan para sahabat hujjahnya perkataan para sahabat, apalagi di saat terjadi ijma' di antara mereka dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, maka itu memiliki sisi kekuatan. Nah, jadi pada hakikatnya tatkala kita mengatakan perkataan sahabat yang tidak ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihinya itu hujjah, pada hakikatnya kembali kepada keumuman mengikuti Kitabullah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan sahabat jauh lebih baik daripada perkataan setelahnya. Para ulama mereka menjunjung tinggi perkataan para sahabat karena kedekatan mereka dari Rasulullah dan talaqqi ilmu mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Hanifah, "Idza ja'a Rasulullah fa'ala ar-ra'si wal 'ain wa idza jaa anis sahabah fa ala ar-ra's wal 'ain. Jika datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menerima dengan sepenuhnya. Jika datang dari sahabat, saya menerima dengan sepenuhnya. Ini sikap para ulama ussalaf terhadap perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam beribadah wajib hukumnya membangun ibadah di atas dalil. Wajib. Kewajiban seluruh umat untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab dan As-Sunnah. Dan tidak diperbolehkan taklid, taklid haram. Taklid haram. Karena mengikuti perbuatan kaum jahiliyah. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, ya, kami mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami. Mengikuti tradisi. Ikut adat yang berlaku di satu daerah. Bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Maka ini tercela, perbuatan kaum jahiliyah, taklid. Sehingga taklid tersebut tidak diperbolehkan, hukum asalnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Seperti daruratnya makan bangkai, makan daging babi. Asal hukumnya haram, tapi dalam kondisi darurat tidak ada makanan yang lain kecuali yang haram, maka dia boleh memakan yang haram sesuai dengan kadarnya. Demikian pula halnya seorang yang ammi, dia tidak mengerti dalil dan dia tidak bisa memahami dalil, ya, sehingga tidak ada langkah kecuali taklid yang dia lakukan untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertaklid. Dan ini dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat dia diperbolehkan bertaklid. Dan pada saat dia bertaklid, hendaknya dia bertaklid kepada seorang yang benar-benar diketahui dia sebagai seorang ulama rabbani yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Tidak diperbolehkan taklid dengan cara tatabbu'ur rukhas, mencari-cari mana yang lebih ringan, mana yang lebih enak. Tidak diperbolehkan. Barang siapa yang mencari-cari mana yang lebih enak dari pendapat para mujtahid, maka dia akan menjadi seorang zindiq. Dia akan keluar dari Islam. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara pendapat yang mengharamkan nikahul mut'ah. Ada sebagian yang menghalalkan nikahul mut'ah. Kelihatannya lebih enak yang menghalalkan nikahul mut'ah. Dia enggak ngerti dalil. Ini lebih enak menghalalkan nikahul mut'ah. Bisa nikah dan tidak bertahan lama. Dalam waktu yang telah disepakati, setelah itu sudah cari. Cari lagi yang lain. Mencari mana yang enak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Antara pendapat yang mengatakan bahwa musik itu haram, dengan sebagian pendapat yang mengatakan halal. Kelihatannya enak yang halal. Akhirnya dia mengikuti yang halal. Maka dia mendengarkan musik. Terjadi lagi perselisihan para ulama antara yang mencela dan mentahdzir jama'atul tabligh. Lalu kemudian ada pendapat yang memuji, ya, karena kejahilannya dia tidak mengetahui tentang hakikat jama'atul tabligh, maka dia memuji jama'atul tabligh. Lalu kemudian dia membelanya. Wah, kelihatannya lebih enak kalau tidak menyesatkan, tidak mentahdzir. Akhirnya dia pun sudah bersama yang memuji jamaat tabligh. Terjadi lagi perselisihan antara mereka yang memperingatkan bahayanya Sayyid Qutb dan pemikirannya, dan mayoritas al-Khawarij, mereka yang disebut sebagai al-Khawarij yang melakukan pembunuhan di berbagai negeri kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengambil pemikiran dari Sayyid Qutb. Ya, maka pemikirannya sangat berbahaya dan harus diperingatkan manusia darinya. Ada lagi yang berusaha membela, Sayyid Qutb itu pejuang. Sayyid Qutb itu pembela Islam. Rela mati di tiang gantungan dan seterusnya. Ya. Lalu dia memilih, mending enggak mentahdir sudah. Lebih selamat. Akhirnya mengikuti mana yang menurut dia yang sesuai dengan hawa nafsunya. Terjadi lagi khilaf antara ulama yang jelas memperingatkan tentang bahaya ihya turat. Bahaya penyimpangannya, pemikiran-pemikirannya yang telah menyesatkan sekian banyak mereka yang dahulu dikenal komitmen dengan sunnah. Setelah bergaul dengan ihya turat terjadi perubahan. Ya, senang dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, mereka yang dikenal dahulu, dikenal sangat kokoh dengan sunnah, cinta kepada ulama sunnah, terjadi perubahan. Ya. Yang dahulunya membela para ulama sunnah, mentahdir dari ihya uturat dan bahaya ihya uturat. Naam, akhirnya terjadi perubahan. Ya. Dengan alasan ada ulama yang merekomendasi, ada ulama yang mengatakan mereka itu juga ahlu sunnah. Ya, mereka juga itu salafi demokrati. Salafi yang masuk ke dalam pesta demokrasi. Nah, akhirnya berubah lagi. Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya yang dahulu keras terhadap ihya turat. Nah, lalu kemudian setelah itu mendapatkan kucuran dana yang luar biasa melimpah, hilang sudah. Jadi baik. Ihya turat jadi baik. Hubbuka syai yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menjadikan seorang itu buta, menjadikan seorang itu tuli. Ya. Akhirnya dia sudah tidak melihat lagi penyimpangan-penyimpangan. Yang dia sebutkan dahulu penyimpangannya ini, itu terlupakan semua. Yang dia lihat adalah kebaikannya. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, ini penyakit yang menimpa umat. Disebabkan karena seorang tidak kokoh dan komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun seorang yang komitmen dengan sunnah maka dia tidak akan digoyahkan. Yang menjadi pijakan dia kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan di atas Al-Qur'an was sunnah, berjalan di atas jalannya para ulama salaf, maka itulah ahlus sunnah. Mereka itulah salafiyun. Siapa yang tidak berjalan di atasnya, maka dia tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sangat mudah terjatuh ke dalam penyimpangan dan penyimpangan. Sehingga mereka beramal tidak lagi dibangun di atas dalil. Pertanyaan yang sulit mereka jawab tatkala ditanyakan kepada mereka, "Ma daliluka ala hadza?" Apa dalilmu? Apa dalilmu tentang hal ini? Nah, "Lakinna al-mutamassika bis-sunnah la yastati'u ahadun an yadkhula 'alayhi." Namun seorang yang komitmen dengan sunnah, tidak seorang pun bisa memasukkan pemikiran sesat kepadanya, penyimpangan kepadanya, karena kokohnya dia di atas sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia sudah merasa yakin bahwa inilah kebenaran. Kebenaran apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan para sahabat, kesepakatan para imam. Apabila ada yang menyelisihi dari prinsip-prinsip yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, ini bahaya. Ya, para ulama sendiri, mereka tidak berkenan untuk mengajak orang-orang yang demikian berdialog. Ajak duduk, ya, sambil tukar pendapat, ya, adu argumen, dan seterusnya. Para ulama tidak siap, bukan karena mereka lemah dalam berdebat. Ya, disebabkan karena itu bukan manhaj. Ya, mereka takut untuk terjatuh ke dalam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allahil aladdul khasim. Manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala yang aladdul khasim, yang suka berdebat, yang menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Makanya para ulama apabila ada yang datang kepada mereka ngajak berdebat, ada yang datang kepada Ayyub As-Sakhtiyani, Lalu dia mengatakan, ukallimuka kalimah. Satu kalimat saya ingin. Satu kalimat saja saya ingin menyampaikan kepadamu. Kata beliau, la wala nisfu kalimah. Setengah kata pun tidak. Setengah kata pun tidak. Kamu yang berdiri atau saya yang berdiri? Dia tidak ingin, ya, dimasukkan ke dalam hatinya sesuatu dari syubhat yang menyebabkan seorang menyimpang. Waliyadzubillah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tidak ingin. Ada seorang datang kepadanya untuk mengajaknya berdialog. Kata Imam Malik, kalau saya menang gimana? Ya, saya ikut kamu, kata dia. Kalau kamu yang menang, ya kamu ikut saya. Kalau ada orang yang lain lagi, lalu kemudian kita mengajak dia berdebat dan dia menang gimana? Ya kita ikut dia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini satu saja, enggak macam-macam. Jangan jadi bunglon. Hah? Enggak macam-macam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan saya melihat kamu ini berpindah, tantaqilu min din ila din. Berpindah dari satu keyakinan menuju keyakinan yang lain. Taunya berdebat. Ada sebagian manusia itu modelnya seperti ini, senang sekali dengan yang namanya perdebatan. Dan senang sekali kalau mengikuti diskusi ini, diskusi itu. Ya, perdebatan antara ini dan itu. Oh, senang sekali. Nah. Dan senang menantang perdebatan. Mana siapa saja yang mau berdebat silakan, saya siap. Subhanallah. Apakah ini dari manhajus salaf? Apakah yang demikian yang dilakukan oleh para ulama salaf? Mereka adalah orang-orang yang dalam hal hujjah sangat kuat. Para ulama salaf dalam hal berhujjah dengan kitabullah dan sunnah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang komitmen di atasnya. Mereka tidak melakukan perdebatan kecuali dalam kondisi hajah, apabila ada kebutuhan, ya, seperti misalnya diminta oleh pemerintah. Pemerintah yang meminta untuk terjadinya perdebatan, maka terjadilah perdebatan seperti yang dialami oleh Abdul Aziz Al-Kinani ketika mendebati Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, dan tentu dengan syarat-syarat seorang harus memiliki hujjah yang kuat. Namun menjadikan itu sebagai kebiasaan, siapa yang mau berdebat kami persilahkan debat dengan kelompok ini, lain kali lagi diskusi dengan kelompok yang lain. Subhanallah. Ini bukan dari manhajus salaf. Maka seorang mukmin tatkala dia mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah merasa nikmat, bahagia dengan sunnah. Dia tidak ingin digoyahkan dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Idza qala ma daliluk? Ketika ada seorang bertanya kepadanya, apa dalilmu? Qala, maka seorang ahlu sunnah menjawab, hadza fa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. In kana fi'lan, kalau itu kaitannya dengan perbuatan. Au hadza qawluhu, atau ini ucapannya. Atau ini ucapannya. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wa sallam, in kana qawlan, kalau itu merupakan sabda dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi hisnin hasin, sehingga dia berada dalam benteng yang kokoh, perlindungan yang sangat kuat, li annahu dakhilun aswar sunnatil muhammadiyah, karena dia termasuk ke dalam ruang lingkup sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokoh dia. Nah, sehingga setiap dia mengamalkan sesuatu, dia jelas memiliki hujjah. Ini ahlu sunnah. Kata para ulama, man hafizal hadith qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadith, akan kuat hujjahnya. Akan kuat hujjahnya. Para ulama salaf juga mengatakan, idza aradta an tahfazal hadith fa'mal bih. Apabila engkau hendak menghafal hadis, amalkan. Untuk memudahkan seorang menghafal hadis, amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga seseorang selalu bersiap-siap. Ahlu sunnah membangun setiap amalannya di atas ilmu. Dalam hal apa saja. Sampai kata para ulama ussalaf, Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Kepalanya gatal, garuk. Apa dalilnya yang menggaruk kepala itu? Hah? Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Menggaruk kepala. Hah? Tidak dalilnya, berarti haram. Hah? Hah? Asal hukumnya boleh. Nah. Asal hukumnya boleh. Kalau kamu mampu melakukan itu, apa saja yang kamu kerjakan, dalil. Ya, lakukan itu. Artinya apa? Jadikan setiap amalan kita selalu berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlu sunnah sangat cinta dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ahlu sunnah mendengarkan satu hadis, yang paling pertama yang ada dalam benaknya, bagaimana cara dia mengamalkan hadis itu. Dia ingin sekali menghidupkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan mengingatkan dia kepada hadis tersebut. Pada saat dia mengamalkan, kenapa dia mengamalkan? Oh, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya demikian dan demikian. Nah, sehingga hatinya selalu bergantung kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan. Bandingkan dengan selain ahlu sunnah. Hatinya bergantung kepada ucapan kiai. Hatinya bergantung pada ucapan yang dianggap habib. Dan yang lainnya dari orang-orang dijadikan sebagai figur dan tokoh. Ahlu sunnah figurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dia kokoh. Nah. Ahlu sunnah mendengarkan satu hadis, dia berusaha untuk mengamalkan. Selain ahlu sunnah, satu kitab Sahih Bukhari tamat, tapi tidak memberi perubahan dalam kehidupan. Ya. Yang terpenting bagi dia, tamat, dapat syahadah, dapat ijazah, sanad Sahih Bukhari. Ya. Itulah yang paling dia perhatikan, yang menjadi pusat perhatian, pusat amalannya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan sanad? Ahlu sunnah tidak demikian. Mendapatkan sanad itu baik, bagus, termasuk diantara thariqah. Namun sampai meninggalkan amalan, tidak memperhatikan kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekadar qira'ah, qala haddatsana fulan, terus membaca hadis, enggak faham, tamat dapat syahadah. Ini enggak ada manfaatnya. Yang terpenting ilmu itu adalah faham. Al-ilmu huwal faham. Ilmu itu adalah pemahaman. Bagaimana cara seorang memahami kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlu sunnah di mana saja mereka, semangat mereka untuk memahami hadis itu sangat kuat sekali. Semangat mereka untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kuat. Ya. Bahkan mereka berusaha untuk menghafal siapa perawinya, siapa sahabatnya yang meriwayatkan, dan siapa perawinya. Apakah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud? Itu lebih kuat lagi. Ya. Lebih kuat lagi. Tentu perasaan seseorang ketika ada orang yang datang kepada kita, lalu dia bertanya, mempertanyakan sesuatu yang kita amalkan. Lalu kemudian dia bertanya, apa sih alasannya kenapa kamu mengamalkan ini? Dia mengatakan, ya ini yang saya dapatkan nih, pelajaran dari ustadku. Dari Pak Yaiku kemarin, pelajaran Maghrib Isya mengatakan ini boleh. Jadi bergantungnya pada ucapan kiai. Seorang muslim itu merasa kurang. Ya. Bahkan seorang kalau mengerti kewajiban untuk mengikuti dalil, dia akan menolak ini. Saya bukan mau mengikuti ustadmu, saya bukan mau mengikuti kiaimu. Kan gitu. Tapi ketika dia menjawab misalnya, oh ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan kita demikian. Nah, itu kan lebih mengena. Oh ya, berarti ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan. Nah, Hanya saja kalau dia hanya mengatakan begitu, masih ada sisi lemahnya. Dia akan ditanya, gimana sih hadisnya? Bingung lagi dia. Gimana hadisnya? Ya, saya pernah dengar ustaz ngomong gitu. Ya, mengatakan sabda Rasulullah demikian, ya sudah. Ya itu hadis Rasul. Saya enggak tahu gimana konteksnya, gimana lafaznya, gimana, enggak tahu dia. Beda lagi kalau kemudian seorang mengetahui lafaznya. Oh iya, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, dia sebutkan hadisnya, dia sebutkan lafaznya. Itu lebih, oh iya, subhanallah. Lebih kuat lagi kalau dia menyebutkan riwayatnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat fulan yang meriwayatkan ini, misalnya Bukhari Muslim. Nah, itu lebih kuat lagi bagi orang yang ditanya, lebih menenangkan. Baik. Sehingga semakin dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuat hujahnya. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Wa min athari sunnah al-hamidah, dan di antara pengaruh sunnah yang terpuji, yang positif. Iktisabul insani min akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang itu akan memiliki atau mengambil bahagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengikuti sunnah, dengan menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan memberi pengaruh dari sisi akhlak, akan memberi perubahan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa sallam bu'itha liyutammima makarim al-akhlaq shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa sallam diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Nah, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa memelihara akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tatkala dia meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah memiliki akhlak yang sangat mulia, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Nah, tatkala dia meyakini itu, maka dia membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasul memerintahkan ini, maka dia mengikuti Rasulullah. Memberikan pengaruh dalam kehidupan. Mengeluarkan dia dari kejahilan menjadi seorang yang berilmu. Maka tidak mungkin, tidak ada perubahan itu tidak mungkin. Kalau seorang benar-benar ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya dia seperti orang biasa, bergaul seenaknya, ya. Masuk ke rumah orang enggak salam, ya. Dianggap rumah sendiri, padahal di dalamnya ada anak-anak perempuan orang lain. Ya, anak perempuan orang yang bukan mahramnya dianggap ya sudah, karena tetangga sudah bertahun-tahun anggap saudara sendiri. Kan gitu. Kebiasaan orang awam kalau sudah akrab dianggap, anggap aja saudara sendiri. Ya, duduk bareng berkhalwat. Nah, bersentuhan tidak jadi masalah. Padahal itulah fitnah yang sebenarnya. Nah, seorang ahlus sunnah yang sebelumnya dia tidak mengetahui ini semua. Dia tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Lalu kemudian dia belajar, ya, mengikuti pengajian sunnah atau membaca kitab-kitab sunnah. Akhirnya dia mengetahui, oh ini haram, enggak boleh ya. Ya. Oh, ternyata aurat laki-laki itu harus ditutup. Antara pusar dan lututnya itu harus tertutup. Maka mulai terjadi perubahan. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Memanjangkan kain sarung atau celana hingga menutupi mata kaki. Ini haram ya, enggak boleh. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang menutupi dua mata kaki itu neraka. ancamannya. Wah, ini bahaya ini, neraka. Saya pengen masuk surga kan gitu. Akhirnya sudah potong. Ya. Atau ganti sirwal. Nah, mulai terjadi perubahan. Wajib pelihara jenggot. Berubah lagi. Ya. Orang-orang awam pandangannya, ini orang kok kemarin sepertinya kok terjadi perubahan. Ya, orang-orang bodoh menganggap ini kok jadi teroris ini. Ya, ini tanda-tanda teroris sudah. Celananya mulai dipotong, mulai pelihara jenggot, ini sudah tanda teroris. La haula wala quwata illa billah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai alamat teroris. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka seorang ahlu sunnah berubah. Dia akan berusaha merubah kehidupannya. Dia memahami kehidupan sebelumnya itu adalah kehidupan yang buruk. Dia memahami itu. Maka itu memberi perubahan. Ya. Dahulu dia bergaul dengan siapa saja. Setelah dia memahami. Ya. Ada wanita yang datang ingin bersalam. Oh maaf. Haram. Tidak diperbolehkan. Bersentuhan dengan wanita haram. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan. Memberi perubahan. Ya. Orang awam tentu akan merasa heran. Ada apa ini? Ya. Benar aja kah pengajiannya anakku ini katanya? Benar aja kah ini? Atau jangan sampai ada salah-salah. Ya, kalau dia berjalan di atas jalan sunnah, insyaallah ya, dia tetap berada di atas kebenaran. Ya, dia tidak akan menempuh jalur terorisme, jalur khawarij, jalur yang menyesatkan. Jadi ma'asyarakat ikhwan rahimakumullah, itu akan memberikan pengaruh. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mempersaksikan dan Allah yang memerintahkan kepada hamba-hambanya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah. Maka dia berusaha mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waqad jabalahu Allah ala akramil akhlaq. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan watak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas akhlak yang paling mulia. Wa idza kana al-insanu mutamassikan bi sunnatihi, apabila seseorang itu komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sawfa yakunu ala khuluqin yuhmadu alaihi, maka dia akan berada di atas akhlak yang terpuji. Itu pasti. Pasti. Dahulu dia sering membentak orang tuanya, bertengkar dengan orang tuanya. Setelah dia memahami durhakanya seorang yang menyakiti orang tua. Nah, akhirnya dia berubah. Ya. Dia rajin membantu orang tuanya, dia berusaha menyenangkan orang tuanya. Terjadi perubahan. Kalau dahulu dia sering mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan, terjadi perubahan. Kenapa? Dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Kalau dia tidak mengucapkan kebaikan, maka dia diam. As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh, kata para ulama. Diam itu hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Maka seorang ketika dia komitmen dengan sunnah, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Ya. Kalau ada seorang anak, semakin dia tambah gaji, semakin dia membandel, semakin dia durhaka kepada orang tuanya, semakin dia kasar kepada orang tuanya, ini salah arahnya orang. Ya, datang ke pengajian, pulang-pulang mendatangi orang tuanya, "Pak, kamu kafir, murtad kamu sudah." Orang tuanya nggak tahu apa-apa, ini kesian, awam. Ya, dia berjalan di atas kebiasaan sebelumnya. Nah, langsung dikafir-kafirkan sama anaknya. "Sudah, saya nggak mau lagi menganggap kamu sebagai orang tua." La haula wala quwata illa billah. Ini berarti salah. Salah dalam belajar. Mungkin pengajiannya salah. Ustadz yang mengajarkannya mengaku sunnah tapi bukan ahlus sunnah. Nah. Ahlus sunnah itu mengajarkan akhlak yang mulia. Ahlu sunnah itu mengajarkan untuk menebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Tebarkan salam, beri makan, sambung silaturrahim, salatlah di malam hari ketika manusia tertidur, kalian pasti masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Subhanallah. Demikian indahnya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh satu dari perbuatan kebaikan, meskipun senyuman yang engkau arahkan kepada saudaramu. Antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenali. Ucapkan salam kepada kaum muslimin, tebarkan salam. Nah, dan salam itu akan mendatangkan rasa cinta. Innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Kalian tidak masuk surga hingga kalian saling cinta mencintai. Hingga kalian beriman. Kalian tidak beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritakan pada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka akan menimbulkan saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Ini akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebagian yang sangat disayangkan dan lebih disayangkan lagi kalau dinisbatkan kepada sunnah. Ya. Jika bertemu dengan seorang muslim dan dia tidak mengenalnya, wajahnya garang. Wajahnya itu garang, apalagi untuk mengucapkan salam. Apalagi untuk mengucapkan salam. Nah. Sehingga ini yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman. Kenapa sih ahlus sunnah itu kok keras ya? Kaku ya? Saya kok sempat mengucapkan salam, gak dijawab salamnya. Gak dijawab salamnya. Sunnah dari mana yang seperti itu? Ya. Mungkin saja ada yang mengatakan, ya, tapi jangan sampai dia ahlul bid'ah. Makanya saya gak senyum kepada dia. Dari mana kamu tahu kalau dia itu ahlul bid'ah? Asal hukum seorang muslim itu muslim. Dihukumi seperti keumuman kaum muslimin, tebarkan salam. Iya, saya melihat dia pakai sorban, kok sorbannya kayak tabligh gitu. Ya, makanya saya enggak mau salam sama dia. Nah, dari mana kamu tahu? Ya, mungkin dia hanya ikut-ikutan, mungkin subhanallah banyaknya ihtimal, banyak kemungkinan, mungkin dia enggak tahu, enggak mengerti. Di kampungnya itu yang ada hanya seperti ini, dia menganggap itu sunnah padahal bukan. Kalau kamu tidak mendekati dia, lalu siapa yang akan mendakwahi dia? Siapa yang akan mengajarkan kepada dia sunnah? Nah. Beda halnya ketika kamu sudah mengenal dia. Wah, ya saya kenal itu. Wah, itu pentolan itu sudah. Lain permasalahannya kan. Kalau sudah melihat ini saya tahu betul ini orang pentolan. Dia keras menangi sunnah. Nah, jangan kamu mendekati pun jangan. Tapi kalau seorang yang ya dia muslim. Secara zahir dia adalah seorang muslim. Ucapkan salam. Sampai kepada salam. Semoga dengan salam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai sebab hidayah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tebarkan senyuman pada kaum muslimin. Tentunya dalam batas-batas yang syar'i. Dalam batas-batas yang disyariatkan. Nah. Wa yuqarribuhu ila Allah azza wa jall. Maka tatkala dia komitmen dengan sunnah itu akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, paling sempurna imannya. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya akhlak di dalam Islam, kedudukan akhlak di dalam Islam. Pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu hal yang perlu menjadi tanbih, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Terkadang sebagian menganggap, ya, bahwa tatkala dia mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus komitmen dengan sunnah, keras terhadap bid'ah. Akhirnya jiwanya pun menjadi keras, akhlaknya pun menjadi kaku. Padahal tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Ketika dia komitmen dengan sunnah, maka dia tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal saja. Oh, ini ngaji bareng, saya tahu. Assalamualaikum. Kalau dia tidak kenal, dia enggak mau mengucapkan salam. Ya. Kenapa? Jangan-jangan. Prasangkaan. Su'udzan. Padahal sikapi dia, kumuman kaum muslimin, selama kita belum mengenal, dia termasuk di antara pentolan ahlul bid'ah misalnya. Naam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menabarkan rahmat di tengah-tengah umat ini. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lin nas. Kami tidaklah mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi manusia. Rahmat, menebarkan kasih sayang di tengah-tengah umat. Ahlus sunnah, ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Manusia yang paling mengerti tentang kebenaran, ahlus sunnah. Ahlus sunnah, ahlul dalil. Dan mereka yang paling rahmat kepada manusia. Bagaimana cara menyikapi rahmat tersebut? Bagaimana cara kita bersikap rahmat kepada manusia? Kita berusaha untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran, bukan menjauhkan mereka dari kebenaran. Justru kita berusaha merangkul. Sebagaimana kita dahulu berada dalam kesesatan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita hidayah, maka kita pun menginginkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Maka seorang muslim, kita berusaha untuk mengarahkan dia kepada kebaikan dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang hikmah. Tidak langsung begitu dia terjatuh dalam kesalahan, tahdzir. Kamu ini sudah mubtadi, sudah saya peringatkan, sudah, dan seterusnya. Subhanallah, nasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau dikenal dia senang dengan kebaikan, cinta dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya masih ada pengaruh-pengaruh yang lain, perlu didekatkan kepada sunnah, perlu dia diselamatkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ketika dia berada di pinggir jurang, di pinggir jurang kebinasaan, apa yang kita lakukan? Dorong saya langsung, sudah jatuh, mati kau. Hah? Apakah seperti itu sikap kita? Atau kita berusaha untuk menyelamatkan dia? Selamatkan dia dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajarkan kepada dia, nasihati dia dengan cara yang baik. Ya. Jangan seorang terjatuh dalam satu kesalahan, dua kali dia jatuh dalam kesalahan, sudah disikapi. Ya. Fulan mubtadi', fulan muttaham, si fulan bermasalah. Padahal mungkin dia masih bisa menerima nasihat. Sampaikan kepada dia nasihat yang baik. Belum diterima hari ini, sampaikan lagi, berusaha terus seperti itu, ya. Sambil konsultasikan kepada ulama. Kalau ulama mengatakan fulan ini sudah berbahaya, hati-hati, sudah tinggalkan dia. Ya. Tapi kalau ulama mengatakan insahu, nasihati dia. Ya. Tetap dekati dia. Nah, terus arahkan dia kepada kebaikan dan terlihat dia ada qabul. Dia siap menerima. Hanya saja ada hal-hal yang menyebabkan dia menjauh yang perlu diarahkan, perlu dikembalikan agar dia tidak terjatuh ke dalam jurang. Maka ahlus sunnah berusaha, ya, bukan tanfirun nas anil haq. Semakin menjauhkan manusia dari kebenaran, tidak, mendekatkan manusia kepada kebenaran. Bersikap rahmat kepada mereka. Bersikap rahmat kepada mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini satu hal yang sangat penting sekali. Jangan hanya karena terjatuhnya seorang dalam satu kesalahan lalu kemudian mengambil sikap keras terhadapnya. Sementara kita belum menempuh ya perjalanan nasihat, sikap-sikap sebagaimana para ulama menyikapi mereka yang terjatuh dalam kekeliruan. Jangan dikira ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, pada saat beliau mengeluarkan tahzir ya, jangan dikira itu prosesnya singkat. Ketika beliau mentahzir Abdurrahman bin Dulkhali, pada saat beliau mentahzir Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, ketika beliau mentahzir Adnan Ur'ur, ketika beliau mentahdir Ali Hasan Al-Halabi, terakhir ketika beliau mentahdir Yahya Al-Hajuri, jangan dikira ini prosesnya singkat. Dinasihati sekali, tidak mau dengar sudah. Anta mubtadi, anta hadziru minhu. Sama sekali tidak. Demikian sikap Asy-Syaikh Rabi'. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun beliau menasihati. Ya. Termasuk Ali Hasan ini. Bertahun-tahun lamanya. Terus dinasihati. Abul Hasan bertahun-tahun lamanya beliau terus menasihati. Nah, Yahya Al-Hajuri 7 tahun beliau terus menasihati, tapi dia tidak menerima nasihat. Jadi bukan waktu yang singkat, ya. Sudah disampaikan kepadanya seluruh nasihat, seluruh hujjah di hadapannya atau melalui telepon atau melalui surat menyampaikan kepadanya al-haq dalil, ya. Sehingga tatkala dari berbagai arah ini sudah disampaikan kepadanya hujjah yang jelas, namun dia tidak menerima hujjah tersebut, dia lebih memilih jalan kesesatan, barulah kemudian beliau mentahdir. Jadi bukan waktu yang singkat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita hanya mendengar oh tiba-tiba ditahdir. Nah, padahal sudah sekian lama perjalanan, sudah sekian lama perjalanan Abdurrahman Abdul Khaliq, jangan dikira itu waktu yang singkat. Abdurrahman bin Khalid ini teman, ya, semasa di Jami' Islamiyah. Syekh Falah Ismail yang betul-betul mengetahui karena beliau juga mengikuti perkembangan dakwah Salafiyah ketika di Madinah. Ya, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada seorang yang paling teliti dalam penukilan dari Al-Allamah Rabi', hafizahullah ta'ala. Paling teliti dalam penukilan. Ya. Sangat berhati-hati beliau dalam menukil perkataan-perkataan mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang, ketika dinukil ucapannya itu persis, ya. Sampai jangan sampai dianggap memotong ucapan, itu dilengkapkan oleh Al-Allamah Rabi', sangat teliti dalam menukilkan, ya. Makanya orang-orang ketika mereka membantah hujjah-hujjah Al-Allamah Rabi', paling-paling mereka bilang, oh itu keras itu orang, tapi untuk masuk ke dalam inti permasalahan mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu mengatakan bahwa Syekh Rabi' salah dalam ucapannya ini. Misalnya, mereka tidak mampu melakukan itu kecuali dengan cara memotong-motong ucapan. Ya, memotong-motong ucapan para ulama. Dan ini kebiasaan ahlul batil. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rahmat, ya, berusaha untuk terus mengarahkan saudara-saudara kita yang dahulu mereka berjalan di atas sunnah. Ya, kemudian kita melihat ada hal-hal yang kita menganggap itu adalah merupakan kekeliruan. Kita menganggap itu adalah merupakan penyimpangan. Ya. Sampaikan nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Konsultasikan kepada ulama. Apalagi kalau para ulama tersebut mereka mengerti dan mengenal orang yang menyimpang ini. Atau orang terjatuh dalam kekeliruan ini. Ya. Kalau para ulama tidak menyikapi, jangan kita melangkahi para ulama. Jangan kita melangkahi mereka. Ikuti nasihat para ulama. Ya. Sampai kemudian na'am para ulama memfatwakan fulan berbahaya, hati-hati kamu dari. Nah, itu kan kita enak dalam bersikap. Ya. Adapun seorang ketika bersikap dengan al-khars, dengan dugaan, ya, dengan qil wa qal, berkata fulan, berkata allan yang tidak jelas atau penukilan yang dipotong-potong, tidak difahami sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya, yang semestinya. maka ini tidak sepantasnya menyikapi mereka yang dahulu dikenal mereka sebagai ahlu sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Naam. Wa min athari tamassuk bis sunnatil mutahharah, termasuk di antara pengaruh komitmen dengan sunnah yang suci yang mulia ini, annal insana yakunu wasatan bainal ghalif fi dinillahi wal jafi anhu, bahwa seseorang yang mengikuti sunnah dia selalu berada dalam sikap pertengahan. Pertengahan antara sikap ghulu berlebih-lebihan dan sikap al-jafi jafa meremehkan. Ahlu sunnah pertengahan. Mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat dalam mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, tapi mereka tidak berlebih-lebihan. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hudud, ada batasan-batasan. Jangan dilampaui batasan itu. Melampaui batasan tersebut maka menyebabkan kesesatan. Fa inna dinal Islam dinul wasat. Agama Islam ini adalah agama pertengahan. La ghuluwa fihi wa la tafriqa fihi. Tidak bersikap berlebih-lebihan, tidak pula memudah-mudahkan, meremehkan. Bal huwa wasatun baina hada wa hada. Maka dia selalu berada di pertengahan antara ini dan itu. Famuttabi'us sunnah yakunu sayruhu ila Allah azza wa jal bima yata'abbadu lillahi bihi bainal ghali wal jafi. Maka dia, seorang mengikuti sunnah, perjalanannya kepada Allah, menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dia beribadah kepada Allah, berada di antara sikap ghulu dan sikap jafa. Sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Wa yunzilu kulla syai'in manzilatahu. Dan mendudukkan segala sesuatu pada kedudukannya yang semestinya. Nah, ini seorang mengikuti sunnah. Dia selalu berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittabi' wa la tabtadi' faqad kufit. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba', jangan kalian berbuat bid'ah. Telah dicukupkan kalian dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inni daribun mithlaini fi hadzal amr. Di sini saya ingin menyebutkan dua contoh permisalan dalam hal ini. Al-mathalul awwal, permisalan yang pertama, muamalatul jahil bima yaliqu bihalih. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang jahil? Menyikapi mereka sesuai dengan keadaan dan kondisinya, sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Wal mathalus tsani, yang kedua, permisalan yang kedua, muamalatul mutaammid bima yaliqu bihalih. Menyikapi orang yang sengaja. Kalau yang pertama jahil, dia tidak mengerti hukum. Ya. Dengan menyikapi orang yang sengaja, menyikapi dengan sesuatu yang layak dengan keadaannya. Jadi masing-masing orang itu berbeda kita dalam menyikapi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyikapi semua orang sama rata. Berbeda-beda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda menyikapi seorang yang tidak mengerti sama sekali dengan seorang yang sudah mengerti secara umum. Nah. Misalul awal, sekarang permisalan yang pertama. Bagaimana cara kita menyikapi seorang yang jahil, enggak mengerti? Anna rajulan dakhala al-masjid masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatanaha nahiyatan min jawanibil masjid, bahwa seseorang masuk ke dalam masjid, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kemudian menuju ke salah satu sudut dari sudut-sudut masjid. Wa ja'ala yabulu fil masjid. Lalu dia kencing di masjid, menjadikan masjid seperti toilet. Kencing di salah satu sudut masjid. Fanahahu an-nas wa sahbihi. Para sahabat marah. Mereka melarangnya. Mereka meneriakinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimu, yakni la taqta'u alaihi baulah. Da'u. Jangan engkau memutuskan kencingnya dia. Biarkan sudah. Biarkan. Nah. Ya. Kalau seandainya yang mengucapkan ini bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja ada yang mengatakan, "Kamu kenapa mendiamkan dari kebenaran?" Iya kan? Kamu kenapa diam dari kebenaran? Yang mengucapkan sahibu syariah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kencing di masjid itu adalah kemungkaran, iya kan? Tapi Nabi mengatakan, "Sudah, jangan dipotong. Jangan biarkan dia. Jangan kamu potong kencingnya, biarkan dia." Da'uhu yabul, biarkan dia terus melanjutkan buang hajatnya itu. Ya. Naam. Wa ziyadatul bauli ziyadatun fi talwithil masjid. Padahal kalau kita melihat, semakin dia kencing, semakin mengotori masjid, iya kan? Kalau melihat dari sisi wajibnya ingkarul munkar, harus diingkari segera itu. Ya, harus diputus pada saat itu juga. Jangan sampai dia semakin banyak. Tapi Nabi justru biarkan dulu, selesaikan. Nah, padahal dia menambah najis ke dalam masjid. Semakin mengotori masjid. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu kesalahan. Menebusnya adalah dengan menghilangkannya, menguburkannya. Ini kencing. Kencing lebih parah daripada meludah. Kencing jelas najisnya, tapi dibiarkan. Lakin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika hikmah lam yudrikha as-sahabah radhiyallahu anhum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu karena beliau memiliki hikmah yang para sahabat belum menjangkaunya. Faqadha al-a'rabi bawlah, maka a'rabi orang badu ini menyelesaikan kencingnya. Tsumma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasubbu ala baulihi dalwan mimma fa fa'alu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka menuangkan, ya, agar mereka menuangkan ke kencingnya tersebut dalwan, yakni satu tempat yang berisi air untuk dituangkan di atasnya. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan. Nah, setahu saya yang disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada A'rabi tersebut, orang Badui. Ya, Nabi memerintahkan kepada Badui tersebut untuk mengambil air lalu kemudian membersihkannya. Lalu kemudian beliau menerangkan tentang tidak diperbolehkannya. Nah, setelah disiramnya dengan air, berarti kan hilang najisnya. Fartafa'al mahdzur alladhi huwa talwithul masjid bitathhir, maka hilang sudah hal yang dikhawatirkan, yaitu yang mengotori masjid, maka dengan disiram selesai. Nah, coba kalau seandainya para sahabat ini mereka mendekati seorang A'rabi tersebut yang menyebabkan A'rabi ini ketakutan, sekian orang mendatanginya dalam kondisi mereka ini orang-orang yang marah karena mengotori masjid, dia lari misalnya, akhirnya kemudaratan, kencingnya semakin sulit untuk dibersihkan, ya, semakin sulit untuk dibersihkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya mengatakan biarkan terlebih dahulu, ya. Cari cara yang baik untuk menasihati, maka selesai dibersihkan. Ammal a'rabi fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lah. Sedangkan orang badu ini dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan padanya, "Inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un min al-adha wal qadar. Innama hiya lis-salati wa qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak benar, ya, untuk diletakkan sesuatu dari kotoran najis. Namun masjid ini digunakan untuk salat dan membaca Al-Qur'an Karim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Arab ini senang dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, apa jadinya kalau sampai Rasul pun misalnya seperti para sahabat marah datang kepada orang-orang ini tidak mengerti. A'rabi, orang badu. Orang badu itu A'rabi, itu akhlaknya keras-keras, kasar. Tidak mengerti yang namanya sopan santun, ya. Apalagi adab apa itu unggah-ungguh itu enggak ngerti itu orang-orang A'rabi. Orang-orang badu datang dari pedalaman keras. Ya. Nah, kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya, akhirnya dia pun balik marah kepada Rasulullah. Mungkin dia akan mencela Islam. Wah, Islam seperti ini. Katanya Rasul itu akhlaknya baik, ternyata dan seterusnya. Akhirnya kemudaratan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan nasihat yang baik. Nah, saking senangnya A'rabi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoa. Faqala al-A'rabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan kamu rahmati ya Allah. Yang lain enggak usah, saya sama Muhammad saja. Ya. Kelihatan dia enggak senang melihat sikap para sahabat. Ya, sehingga beliau mengatakan ini. Subhanallah. Ya, tapi dampaknya baik. Dakwah itu masuk kepadanya. Dia menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanzur kaifa kanat muamalatul Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadza. Perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang ini. Fal mutamassik bis sunnah yaf'alu mithla ma fa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang komitmen dengan sunnah, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul. La yantahirul jahil wa la yasjuru wa la yu'athimu. Dia tidak menghardik seorang yang tidak mengerti, jahil. Tidak menghardiknya, tidak mengatakan kamu berdosa dan seterusnya, walakin ya'tihi bil hikmah. Namun dia menyampaikan dengan cara yang hikmah. Kira sampai di sini, masyaallah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Apakah mimpi di siang hari kedudukannya sama dengan mimpi di malam hari? Apakah ada dalil yang menjelaskan? Naam. Tidak ada perbedaan antara mimpi di siang hari dan mimpi di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mimpi di siang hari, beliau mimpi di malam hari, sama. Ya. Naam. Apakah hiasan yang di dalamnya terdapat hewan kumbang atau sejenis yang diawetkan diperbolehkan dalam syariat? Tidak diperbolehkan. Nah, karena ini menyerupai berhala, sanam. Dan itu termasuk di antara makhluk hidup. Tidak boleh diawetkan. Apakah membayar fidyah itu harus di tempat kita mukim atau boleh di daerah lain? Tidak ada persyaratan harus di tempat kita mukim, namun tentu mendahulukan orang yang ada di sekitar kita itu lebih utama daripada mengirimnya ke tempat yang jauh, kecuali kalau di tempat yang jauh tersebut ada maslahat. Apakah sama hukum dan keutamaannya antara sholat di musalla rumah sakit yang kadang-kadang hanya sholat sendirian karena tidak ada jamaah yang lainnya dengan sholat berjamaah di masjid lainnya di luar rumah sakit? Diperbolehkan ya, dia menghidupkan sholat di masjid tersebut atau musalla yang ada di rumah sakit tersebut, dan dia berusaha untuk mengerjakannya secara berjamaah. Kalau pada saat itu belum ada, dia tunggu misalnya mungkin ada nanti yang akan masuk, lalu kemudian dia mengerjakan secara berjamaah. Ya, akan tetapi sholat di tempat yang sifatnya lebih umum, yang lebih banyak jamaahnya, tentu lebih afdal. Ya, wa makana akthar fa huwa ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak jumlah jamaah maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya tempat-tempat ibadah pun dihidupkan. Naam. Apa hukum menulis tulisan Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan pintu atau depan sekretariat, karena ada tetangga anak taklim di Muhammadiyah pada suatu hari, teman anak tersebut taklim ikut bersama kami dan melihat tulisan Ahlus Sunnah tersebut yang ditulis depan pintu atau sekretariat. Dan dia mengatakan, berarti orang-orang yang gaji di sini sudah menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah, dan para ulama terdahulu tidak seperti itu yang menulis tulisan tersebut. Nah, menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah yang paling inti adalah beramal. Amalan kita yang sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat dari pengakuan sebagai Ahlus Sunnah lalu kemudian tidak sejalan dengan amalannya? Berapa banyak mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah namun tidak sejalan dengan amalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Semua mengaku Ahlus Sunnah. Ya, namun secara praktik tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, secara ucapan seorang tidak mengapa menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah dan menisbatkan diri kepada salaf, mengatakan salafi, itu tidak mengapa. Bahkan itu penisbatan yang benar. Sebab maksud dari penisbatan tersebut adalah membenarkan cara kita berislam, bahwa kita berislam mengikuti Islamnya yang ada di masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji keislaman mereka dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka. Maka oleh karena itu istilah salafi artinya mengikuti salaf, mengikuti madhabus salaf. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, la aiba ala man adhara madhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhab as-salaf, menisbatkan diri kepadanya, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut, sebab madhab as-salaf tidaklah melainkan itu kebenaran semata. Madhabus salaf kebenaran semata. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada kebiasaan yang saya melihat, wallahu ta'ala alam, saya sendiri tidak sepakat dengan kebiasaan tersebut. Kebiasaan menulis tulisan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jadikan sebagai stiker, dipasang di tempat-tempat tertentu, dipasang di depan pintu atau dipasang di kaos, ya, kaos pakaian, kaos oblongnya atau bajunya, baju olahraganya tertulis Ahlus Sunnah, atau baju olahraganya tertulis Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, atau yang semisalnya. Ini saya enggak sepakat dengan hal yang seperti ini. Tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, para ulama salaf belum pernah ada riwayat yang diriwayatkan dari mereka menulis di bajunya Al-A'mash As-Salafi, atau fulan salafi, atau di pakaiannya salafi, atau di sorbannya salafi. Namun ini kebiasaan yakni hizbiyah yang ditiru oleh sebagian Ahlus Sunnah. Melihat mereka membuat kaos yang gambarnya Usama bin Laden, enggak mau kalah. Ya, kita juga bikin kaos yang ada gambar ab, yang ada syiar-syiarnya. Nah, meskipun itu artinya itu maknanya baik, tapi bukan dari perbuatan para ulama salaf. Yang terpenting dari seorang itu bagaimana dia beramal, ya, menyatakan diri sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah, sunni, salafi, lalu kemudian amalannya bagaimana, ya. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa salafi itu seperti satu partai, seperti anggapan mereka yang di Mesir, ya. Sekarang muncul partai yang mereka sebut Hizbun Nur, katanya ini partai salafi. Partai salafi yang di dalamnya Qutbiyah, Hizbiyah, Turatsiyah, campur aduk di dalamnya. Ya, Muhammad Hassan dan yang lainnya, Abul Hasan juga mendukung partai tersebut. Maka masyaallah wa rahimakumullah, as-salafiyah tidak mengenal yang seperti itu. As-salafiyah tidak mengenal Hizbiyah, As-Salafiyah tidak mengenal mengelompokkan diri yang tidak termasuk dalam maka bukan dari Salafiyah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wallahu taala alam, saya melihat ini bukan dari tariqah para ulama kita, ya. Bukan dari tariqah para ulama kita. Baju digunakan untuk dipakai saja. Enggak usah ada embel-embel macam-macam, ya. Enggak usah ada yang embel macam-macam. Ya, mungkin tujuannya untuk mengkantar yang lain yang tulisannya jelek-jelek, yang tulisannya enggak sepantasnya. Naam, maka menghilangkan itu lebih baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.